0815-574-376 atau di luar Jabodetabek di 0215743478. Jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutin ya, saya sambil makan. Apa nih? Ya, melanjutkan yang tadi kamu tanyakan kepada Ustaz Aswan ya. Oh iya betul, itu dulu ya, dan sambil menunggu penelpon masuk. Ya, gimana Ustaz? Silakan Ustaz dijelaskan lagi. Bagaimana menyebutkan antara kalimat la ilaha illallah itu dengan hati gitu. Dulu kan ada sahabat Rasul yang ketika disiksa akhirnya menyebutkan kalimat yang lain gitu. Nah, kemudian dia takiyah ya. Nah, itu dia. Oh, iya, luar biasa memang. Takiyah. Gimana Ustaz? Jadi memang ada beberapa yang akhirnya mereka mau menyebutkan yang lain tapi hatinya tetap kepada Allah, memang ada. Dan itu juga banyak. Namun lebih banyak adalah mereka yakin kepada Allah, termasuk Bilal ketika dia disiksa oleh majikannya, dia terus mengatakan ahad. Dia terus mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi maaf bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah juga pemirsa, bahwa la ilaha illallah itu adalah benteng paling kokoh dari semua benteng. Saya teringat dengan kisah Rasul ketika Rasul datang kepada Ahlus Sufah dari Abdurrahman. Beliau bersabda, kata Rasulullah, beliau bermimpi umatnya dikelilingi oleh setan, dikepung oleh setan, namun ia didatangi oleh zikir. Maka ketika didatangi oleh zikir, saat itu setan terbang pergi, tidak mendekat. Baik, sepertinya sudah ada telepon yang masuk saat ya. Kita akan terima dulu siapa yang sudah masuk ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya maaf, dengan ibu siapa, di mana ibu? Ini Irma di Jakarta Selatan. Dengan ibu Irma Jakarta Selatan ya, passwordnya? Aku baru buka, jadi aku nggak tahu. Oke, kita sama-sama ucapkan berzikir untuk ketentraman. Silakan ucapkan. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya silakan, barangkali ingin langsung bertanya kepada Ustaz Cilik, silakan, ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa suaranya studio bisa di agak dinaikkan bagian master control, silakan. Oke, terima kasih. Iya. Alhamdulillah, setiap hari aku berpikir dengan menyebut Hasbunallah wa ni'mal wakil, Imam Maulana wa ni'mal Nasir. Dan alhamdulillah juga aku tetap. Tapi kadang ada rasa sakit di sebelah kiri jantung aku. Itu kadang-kadang bikin aku takut gitu. Walaupun aku sudah menyebut, tapi ada rasa takut yang mendadak gitu. Dan sampai mengeluarkan keringat dingin gitu. Itu apalagi yang harus aku lakukan dengan hal seperti itu. Dan aku juga punya asam urat gitu. Jadi itu aja dulu Pak Ustaz. Oke, saat ini detik ini yang dirasakan sakit yang apa Bu? Yang sering aku rasain sakit itu di sebelah kiri dada aku. Sebelah kiri dada panas, nyeri, seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Seperti ketusuk-tusuk. Seperti ketusuk-tusuk saat ini seperti itu ya? Oh iya, sering-sering banget itu timbul. Oke, kita bersama-sama zikir ya Bu ya. Iya. Kita bersama-sama baca Al-Fatihah, dikeluarkan suaranya, kita sambil siar ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Sangat yakin. Yakin ya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, oke, cukup baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum satu teguk ibu. Bismillah. Bismillah. Sudah ibu? Ya. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit ya bu ya. Okay. Usapkan di tempat yang sakit, sama diusapkan di muka satu usap, terus di tempat yang sakit kita bersama-sama zikir ya Bu ya. Iya. Bersama jamaah yang ada di studio TVRI Nasional. La ilaha illallah. dalam tubuh kami, ya Allah. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Ya, kepada-Mu kami mohon kesembuhan, ya Allah. Dan hanya kepada-Mu kami mohon ketenteraman batin kami. La illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup, Ibu. Ya. Diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, Ibu. Iya. Setelah di tadi bersama-sama baca Al-Fatihah, saya mau tanya terlebih dahulu tentang zikir la ilaha illallah, ya, Bu, ya. Iya. Apa yang Ibu rasakan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama dengan kami yang ada di studio TVRI? Apa yang Ibu rasakan setelah zikir tadi? Gemetar. Gimana, Bu? Gemetar. Ada semacam ada getaran begitu. Iya. Apa yang Ibu rasakan getaran? Getaran dalam hati, batin, lebih tenang, lebih tentram, atau malah emosi? Lebih tentram. Tapi kadang aku juga sedih gitu. Ada rasa sedih yang aku rasakan setelah aku melakukan zikir. Iya, iya. Jadi Ibu merasakan seperti ada kesedihan dengan zikir tersebut. Dalam hati kesedihan ingat kepada Allah, ya, Bu, ya? Iya. Begitu, ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati Ibu akan tentram karena mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanya tentang masalah sakitnya. Setelah minum sebelumnya dibacakan Al-Fatihah satu kali dengan berzikir terus diminum, diusap. Sekarang rasanya bagaimana sakitnya sebelum dan sesudahnya dengan diusap dengan air? Iya, aku terus terang kalau sakit ini aku rasain sering banget. Dan saat ini aku merasa lebih tenang. Dan ya aku berharap tidak terjadi lagi. Tapi saat ini memang aku tidak ngerasain apa-apa. Oke. Sekarang alhamdulillah, bagaimana yang tadi ketusuk-tusuk, apakah masih ada? Iya, untuk saat ini berhenti. Berhenti, alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisa semangat, saya ngantuk nih, Bu. Dari masih mana? Pagi, anakku masih pada tidur di samping aku. Saya juga ngantuk lagian nih. Ibu dari mana, Bu? Maksudnya dari asalnya gitu? Iya. Ya, ibu saya orang Jakarta, papa saya orang Makassar. Oke, saat ini tinggalnya di? Saya tinggal di daerah Guntur, Jakarta. Guntur? Guntur? Guntur, Jakarta Selatan, Manggarai. Guntur? Manggarai. Iya. Iya. Manggarai. Oh, Manggarai, betul. Jangan-jangan karyawan TVRI nasional nih. Demi Allah tidak. Oh, insya Allah. Oke, Bu, ada keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah yang semacam seperti Angling Darmo atau mungkin Sahur Sepuh gitu ya. Tetapi ini bersama-sama kita doa. Keberhasilan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya jangan sampai ditinggal, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan apa ya, Bu, ya. Sering nonton tayangan ini? Aku baru dua kali dan baru kali ini aku berani telepon. Oke, kesan-kesannya apa setelah dua kali nonton? Iya, aku lihat bagus banget. Makanya aku setiap kali kebangun selalu jam 5 terus. Sementara ini dari 4:30, jadi aku selalu ketinggalan. Dan alhamdulillah hari ini aku terbangun langsung, oh iya, aku TVRI aja. Allah, dan ternyata berapa? Hari ini aku dapat teleponnya. Iya, umur berapa? Kenapa? Umur berapa? Umur 36, insya Allah. 36, oke, Bu. Bilang tadi kok bagus-bagus, lihat yang mana, Bu? Saya lihat bagus pengobatannya, maaf. Terus sekarang orangnya juga bagus. Oke, salam buat semuanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baiklah, kita akan lanjutkan lagi. Barangkali sudah ada penelpon, ya. Kita sambil menunggu, ya, barangkali sambil menunggu. Oh, sudah. Iya, silakan sekarang gantian, iya, untuk menerima penelpon yang berikutnya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Iya, Bapak dengan Bapak siapa di mana? Di Duri. Di mana? Riau. Oh, dari Riau. Orang ya. Orang Kampung saya, Pak. Oh iya. Okay. Passwordnya apa, Pak? Passwordnya apa? Penyakitnya itu badan itu membengkak. Belum. Perut keras. Halo Pak. Buang air kecil susah. Iya, oke langsung dah. Langsung aja silahkan. Pak, halo, assalamualaikum. Salam. Pak, semangat Pak. Iya. Bangun. Semangat 45. Berzikir untuk kesehatan. Entra. Buah-buah atau besar gula nih. Oh iya, jawabannya kena gula gitu ya. Mungkin suara master controlnya studio agak dikencangkan sedikit, maaf. Iya. Halo Bapak. Hah? Iya, sakitnya apa Pak? Ya. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya. Kaki itu membengkak. Kaki membengkak. Ya. Oke, Bapak di situ ada siapa, Pak, yang bisa saya ajak bicara, mungkin anak atau istrinya? Pak. Ya, oke, agak biar cepat. Siapa saya ini? Saya adiknya, kakaknya. Oke, kakaknya. Ini yang sakit siapa, Bu? Ya. Perutnya tuh beras ya, kami kan orang miskin, nggak bisa ke dokter. Terus perutnya bengkak, terus pipisnya susah, kayaknya kata orangnya ginjal sama liver. Sekarang sampai kayak hernia itu udah baru-baru nih Pak. Oke, komplikasi sekali ya, banyak ya. Saat ini detik ini yang dirasa sakit yang mana dulu? Yang mana? Yang paling mana? Yang paling agak parah? Kakinya, dua-duanya gak bisa jalan sekarang. Gak bisa gerak gitu ya? Iya. Gak bisa gerak? Gak bisa gerak Pak. Oke, gak bisa gerak. Oke, Ibu, saya bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah satu kali. Dikeluarkan suaranya bersama dengan kami. Si sakit pun sama, Ibu pun sama ya. Baca Al-Fatihah. Fatihah satu kali bersama dengan kami. Ya. Ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo, Pak. Halo Ibu, tolong bismillahirrahmanirrahim ditiupkan di airnya terus diminum satu teguk ke bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah diminum? Halo Ibu. Sudah Pak. Sudah diminum Bu? Ke bapaknya sudah diminumkan Bu? Sudah. Sudah ya. Coba diusapkan di kakinya yang bengkak Ibu, dibantu. Dibimbing zikir Ustaz Adi. Adi. Halo Ibu. Iya. Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu. Iya. Saya bicara sama ibunya mana, Bapak? Biar agak cepat. Iya Pak. Iya. Oke, dibimbing zikir ya Bu ya, bersama dengan Ustaz tadi ya Bu ya. Ya. Silakan bersama-sama Ustaz. Ya. Mari Ibu bersama-sama kita istighfar sambil suara dikeluarkan Ibu ya. Ya. Kita sambil siar bersama-sama Ibu. Ya. Astagfirullah. Sebut muncul di karena keteguran dari Engkau ya Allah. Kami mohon ampun segala dosa kami ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Ringankanlah beban kami. Hanya kepada-Mu kami mohon kesembuhan dan hanya kepada-Mu kami mohon ampun segala dosa kami. Minal khotaya. Halo Bu. Iya Pak. Halo. Ya halo. Sudah Bu? Sudah. Oke. Ibu saya mau tanya tentang istighfar terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Ibu sama Bapak dengan istighfar ingat mungkin dosa diberikan sakit oleh Allah. Mungkin dikarenakan kita makan makanan yang mungkin haram. Tetapi dikiranya kita halal. Iya. Ya. Ini introspeksi diri. Atau mungkin dengan istighfar tersebut Ibu ingat kepada Allah pernah berbuat dosa kepada Allah. Melanggar perintah Allah atau mungkin membantah perintah orang tua. Dengan istighfar mudah-mudahan Ibu lebih bersama-sama dengan Bapak dengan keluarga lebih taubat tanah suah kepada Allah. Amin. Amin. Ya, halo Ibu. Ya. Dengan istighfar apa sih yang Ibu rasakan dan keluarga istighfar? Apakah lebih tentram, nyaman atau malah tambah emosi dengan istighfar? Agak lega gitu. Alhamdulillah. Halo Bu, saya mau tanya airnya sudah diusapkan di kakinya Bapaknya? Sudah Pak. Coba di apa pelan-pelan digerakkan kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saja digerakkan di saat ini duduk apa tidur ini Bapaknya? Oh, Bapak sedang duduk. Adik saya itu sedang duduk Pak. Oke, sedang duduk ya. Coba diangkat pelan-pelan kakinya untuk gerak jalan di tempat aja dalam keadaan duduk. Jalan di tempat lambat-lambat. Pelan-pelan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Oke, bisa diangkat enggak kakinya? Agak pedih katanya, Pak. Gimana? Pedih katanya. Agak pedih tapi bisa digerakin? Agak bisa sedikit. Bisa? Bisa sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pelan-pelan lagi, lebih kencang. Lebih kencang, semakin pelan-pelan. Kencang. Allahu Akbar sambil di gerakkan agak berjalan di tempat tetapi dalam keadaan duduk. Bisa, Ibu? Pelan-pelan. Belum Pak, tunggu Pak. Tetapi coba bisa digerakkan pelan. Halo, halo. Pelan-pelan. Halo Ibu. Iya Pak, bisa dia digerak. Lagi coba pelan-pelan. Bisa, sudah dicoba pelan-pelan. Sudah berdiri pelan-pelan, gerakkan. Sudah mulai gerak sedikit Pak. Oke. Okay. Tapi belum ini Pak. Belum bisa total. Akan belum bisa total, bisa duduk kembali. Duduk kembali. Oke, okay. Ibu saya mau tanya, sakitnya sudah berapa lama? Sudah 3 bulan lah Pak. 3 bulanan. Iya. Ada liver, ada ginjal kayak. Ginjal ada. Sama hernia. Kayaknya dia kan sesak nafas. Hernia sesak nafas 4. Oke, terus? Iya. Kepalanya pusing enggak? Kepala pusing. Enggak katanya Pak. Enggak, muntah-muntah? Sekali dan 3 bulan itu 2 kali baru muntah. Oke. Oke, di tadi komentarnya ada 5 penyakit. Iya. Ya. Ya. Kalau dalam keadaan lewat telepon semacam sepertinya ada perubahan pelan bisa digerakkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya saya akan memberikan petunjuk ya Bu ya, konsumsi ya. Ketimun. Bapak ngomong sama orangnya langsung ya Pak? Oh iya, orangnya. Saya sama orangnya. Halo Pak. Oke, Bapak. Sudah minum dengan air putih tadi? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Bapak memiliki tekanan darah tinggi? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Okay. Bapak nanti konsumsi ketimun di jus ya, Pak ya? Halo. Ketimun? Ya, ketimun di jus. Satu gelas dikonsumsi pagi, siang dan sore. Insyaallah. Insyaallah. Bacain Al-Fatihah 21 kali terlebih dahulu, Bapak ya. Iya, Pak. Atau secukupnya. Apa namanya ketimun tersebut sebagai sarana untuk penyembuhan dari penyakit Bapak yang tadi. Ya. Terus Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya kita rukiah sendiri rukiah tersebut dengan air jus tersebut sendiri. Dengar Bapak? Iya. Oke. Terus saya pesan sholatnya tetap sholat Bapak ya. Sholat enggak bisa lagi Pak. Gimana Pak? Sholatnya enggak bisa. Kalau dalam keadaan tidak bisa berdiri, dalam keadaan duduk. Duduk pun bawa tidak bisa sekarang mungkinnya dong. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring, berbaring itu sebentar bisanya Pak. Nah, berbaring saja. Berbaring sebentar dan sesak nafas dong, tidak bisa lagi. Tidak bisa digerakin. Membayangkan. Iya, begitulah penyakit itu sekarang. Ya, makanya dalam keadaan sakit pun wajib hukumnya sholat. Ya. Ya, karena kita doanya mohon kepada Allah, Bapak tetap harus mohonnya doanya kepada Allah melaksanakan perintah Allah. Ya. Ya, jangan sampai gara-gara sakit off dulu, kayak orang masuk sekolah karena sakit libur. Iya. Kalau kepada Allah nggak ada. Iya, nggak ada tuh. Tapi. Ya kalau perempuan ada datang bulan. Kalau bapak kagak ada. Nggak ada. Nah, gitu. Oke, gitu Bapak ya. Halo. Halo. Saya bicara sama ibunya tadi lagi. Ya. Halo. Ya Pak. Halo Ibu. Ibu dari mana Bu? Ibu dari Riau. Riau ya. Silakan nanti menghubungi alamat yang ada di bawah ini untuk ditindaklanjuti lebih serius kembali. Karena komplikasi penyakit yang lebih banyak sekali ini. Oh, saya lihat ya, TV dulu ya Pak. Kalau tidak bisa datang bisa SMS, nanti kita akan balas. Yang penting sabar. Ya, insya Allah kita akan bantu tangani dengan doa. Insya Allah kalau memang ada kelebihan kita rezeki, akan kita kirim ramuannya untuk ke rumah Bapak ya. Ya, makasih. Salam buat semua ya Bu ya. Saya jauh dari TV ini sekarang bisa, masih ada itu sekarang Pak. Apa alamatnya? Ya, alamatnya ada di bawah ini. Mungkin Master Control bisa memberikan alamat. Alamatnya tadi itu, ya ini alamatnya di jalan nih Bu. Bisa dilihat Bu? Nah, alamatnya kalau di Jakarta di Pinang Emas, Pondok Indah. Ya. Kalau di Jakarta, di Semarang di Tambrana nomor 36. Alamatnya nomor telepon bisa dicatat. Iya, ya, oke. Saya kira begitu ya Bu ya. Ya. Salam buat masyarakat Riau ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 dan hari ulang tahun ke-47 TVRI, salurkan bakat dan kreativitas Anda dengan mengikuti lomba desain produksi acara televisi dan lomba penulisan skenario film televisi. Menangkan total hadiah senilai 70 juta rupiah. Kirimkan materi lomba ke alamat kreativitas dan pemandu bakat, Direktorat Program dan Berita Kantor Pusat LPP TVRI, Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta. Kita masih membuka pertanyaan. Ya sekarang kita akan bertanya kepada audiens. Ya silakan ibu-ibu ya. Iya barangkali mau ke ibu-ibu kita yang sekarang ingin bertanya. Ya mungkin tadi kita sudah menerima penelpon di rumah. Ibu-ibu dari studio ada yang ingin konsultasi juga silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Dede Mutiah dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Serang Baru, Bekasi. Keluhan saya adalah mempunyai asam urat. Bagaimana solusinya supaya cepat sembuh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susarina dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kampung Serang Baru, Bekasi. Keluhan saya sering sakit di lutut, tapi sakitnya ini setiap setahun sekali pada acara santunan anak yatim. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amurat ya Bu ya? Belum tahu. Sakitnya gimana Bu? Cuman di lutut suka sakit. Suka nyeri pada waktu santunan anak yatim. Acara santunan. Nah lo. Ini mah setan kurang ajar ya. Ya kan? Pegel ya kan? Dipegangin nih. Oke. Sakitnya apapun, linu, pegel, asam urat, asam asin pun, gitu kan? Atau mungkin kolesterol, atau mungkin boyanya pegel habis nyangkul, Mas Agus. Nah, bisa nanti konsumsinya dengan memakai terong dikukus. Nah, ya sih, kalau megang terong takutan gimana sih? Ya, kita nanti doa dikukus nanti dikonsumsi pagi, siang dan sore pada waktu makan. Bacain Al-Fatihah 21 kali ya. Nanti akan setelah acara ini saya akan memberikan petunjuk bagaimana meramu-ramuan. Sekarang kalau sisi kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini mungkin susah dalam menelpon atau mungkin saat ini berebut menelpon atau mungkin tidak bisa ditangani, yuk kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipersiapkan air satu gelas. Entah itu air putih, entah itu air zam-zam, satu gelas, entah itu satu liter atau satu galon silakan. Hanya mohonnya doanya kepada Allah. Yang ditemukan oleh Dr. Amaru dari Amuto dari Dr. Amaru dari Universitas Yokohama Jepang, ya. Air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an ternyata mengandung molekul-molekul air yang sangat indah. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Yuk kita mohon doanya kepada Allah. Apapun kita mohon doanya kepada Allah. Mohon keikhlasannya, kirim Al-Fatihah kepada sesepuh padepokan silaturahmi almarhum. Wa ila ruhi khususan almarhum Haji Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Kasrat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim. Di pagi hari ini ya Allah, kami dari studio TVRI Nasional ya Allah, yang saat ini saudara kami jamaah pada malam pagi hari ini berdoa di rumah ya Allah. Kami menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami. Kami mohon kesembuhan-Mu ya Allah. Mungkin sakit kami dikarenakan kami berbuat dosa ya Allah. Kami mohon ampun segala dosa-dosa kami. Yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang unit gawat darurat, bahkan di ruang ICU ya Allah. Keluarga mereka kebingungan ya Allah, banyak mengeluarkan biaya. Maka kabulkanlah doa mereka yang mohon kepada-Mu ya Allah, untuk memberikan kesembuhan saudara-saudara mereka, orang tua mereka. Atau mungkin dalam badan kami ada penyakit medis ataupun non medis ya Allah, angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Kami ingin sembuh dari penyakit kami agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tentram dan nyaman kembali ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah yang saat ini keluarga kami ada kemelut ya Allah, rukunkanlah rumah tangga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang diberikan kekuatan agama Islam sampai akhir hayat kami. Ya Allah sadarkanlah seorang istri yang mungkin salah jalan ya Allah. Sadarkanlah seorang anak apabila berani kepada orang tuanya ya Allah. Sadarkanlah seorang suami yang mungkin tidak perhatian kepada anak dan istrinya ya Allah. Ya Allah mudahkanlah rezeki kami, karir kami, usaha kami. Yang belum memiliki jodoh ya Allah, berikanlah jodoh yang seiman ya Allah. Yang belum memiliki keturunan padahal sudah berkeluarga ya Allah, berikanlah keturunan yang menjadikan anak tersebut anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah rezeki umat Islam ya Allah yang halal dan kau ridhoi, agar mereka, agar kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Ya Allah jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, serta jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah ya Rabbi, jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa makan sehari 3 kali, kami bersyukur ya Allah. Masih banyak saudara kami yang ternyata makan sehari 1 kali. Kami bisa terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Kami bersyukur ya Allah memiliki tempat tinggal. Masih banyak saudara kami yang ternyata tidur di bawah kolong jembatan, di emperan-emperan toko ya Allah. Maka jadikan kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Rabbi fili wali wali saya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jagalah mereka kedua orang tua kami seperti mereka menjaga kami pada waktu kecil sampai dewasa. Yang mungkin jamaah pada pagi hari ini orang tuanya ada yang sudah Kau panggil menghadap-Mu. Lapangkanlah kubur mereka, terimalah amal dari barah mereka, dan letakkanlah di sisi-Mu yang paling indah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya, baiklah pemirsa, demikian tadi acara kita, dan semoga saja apa yang kita rasakan pada hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di depan.